Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Tuhanlah pandanganmu, perhatikan bijakmu, tegaskan bicaramu, jangan buat aku lena. Jagalah pendampingmu, didik anak-anakmu, jadikanlah mereka mujahid yang agung. Kau sebaik-baiknya perhiasan di dunia, surgalah imbarannya atas semua baktimu. Kalaulah aku berpesan, bukannya ingin mencela, tapi karena Rasul kita menitipkan kau padaku, terimalah pesanku ini, jadikan peneguh hati. Selamatlah di dunia, bahagia kau di surga. Bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur, bumpung yurur. Kepada saudariku, aku ingin berpesan dari hati yang tulus. Tidaklah memaksa, tahanlah pandanganmu, perhatikan hijabmu, tegaskan bicaramu, jangan buat aku lena. Jagalah pendampingmu, didik anak-anakmu, jadikanlah mereka mujahid yang agung. Kau sebaik-baiknya perhiasan di dunia, surgalah imbalannya atas semua baktimu. Kaulah aku berpesan, bukannya ingin mencela, tapi karena Rasul kita menitipkan kau padaku, terimalah pesanku ini, jadikan padaku hati. Selamatlah di dunia, bahagia.